Diciptakan seorang insan lembut hati bak redup pandangan apabila berkata menyaksikan kesyaduan bagai tersentuh rasa percaya tika terdengar kuntum kasihnya, kabar itu merelakan perjalanannya. Ada jiwa hanya kuntum kasihnya. Biarkan asma bakar, biaran jauh jabar. Telah mekar hati seinta purna. Dipucuk segala rajut sepiring. Adakah

Terima kasih. Terima kasih banyak Sharla, silakan penampilan yang begitu luar biasa itu tadi. Download aplikasi mobile The Voice Kids Indonesia.